hati gembira. Kini hari ulang tahunku, bertambah dewasalah aku. Saat yang lama ku tunggu, 17 sudah umurku. Orang bilang di umur itu gadis akan bertambah ayu. Diam-diam ku kunci kamar, ku berkaca berputar-putar, ku berhayal seperti putri raja. Setelah sadar ku tertawa. Hadiah yang tak terduga, bingkisan dari kawan lama, terselip surat kasih mesra. Ulang tahun bawa bahagia. Diam-diam ku kunci kamar, ku berkaca berputar-putar, ku berhayal seperti putri raja. Setelah sadar ku tertawa. Hadiah yang tak terduga, bingkisan dari kawan lama, terselip surat kasih mesra. Ulang